Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalahu man yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat-sangat banyak. Yang enggak mungkin kita bisa hitung satu demi satu, yang menuntut kita untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur. Dan itu seringkali blind spot kita atau hal yang sering kita lupakan. Kita hanya lihat dari satu sisi kita dapat kenikmatan, kita lupa setiap satu kenikmatan itu menuntut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau 10 nikmat ya 10 rasa syukur, 50 nikmat 50 rasa syukur, 100 nikmat 100 rasa syukur, 500 ya 500 rasa syukur. Jadi semakin banyak nikmat itu sebenarnya PR kita semakin banyak, hadirin. Semakin banyak nikmat, tanggung jawab kita semakin besar. Semakin banyak nikmat, tugas-tugas kita semakin banyak. Sehingga setiap nikmat harus membuat kita terbangun dan tersadar. Bukan justru nikmat itu membuat kita terlelap gitu, lalu tertidur, apalagi tenggelam. Nah ini kan hal-hal yang sederhana tapi mendasar, yang merubah kehidupan kita. Ini bukan menentukan 1-2 menit dalam kehidupan kita, tapi seluruh kehidupan kita. Benar gak kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Dan kalau kita gagal bersyukur, kita terancam wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, gak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Maka azabku sangat pedih. Itu yang Allah sampaikan kepada kita. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, jangan hanya berpikir satu sisi, tapi berpikirlah secara utuh. Berpikirlah secara utuh. Yang membuat kita gagal adalah kita hanya berpikir satu sisi saja. Padahal kalau kita enggak mensyukuri, kalau kita bicara tentang nikmat, itu azab Allah sangat pedih dalam surat Ibrahim ayat 7. Maka ini yang perlu kita renungkan terus, hadirin sekalian. Dan nikmat terbesar itu nikmat ilmu yang bermanfaat. Itulah. Nikmat ilmu itu nikmat yang paling besar. Makanya tugas kita bagaimana jadikan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu yang dimengerti, dicatat, dipahami. Karena yang akan Allah tolong itu yang punya ilmu yang bermanfaat, bukan sebatas ilmu yang banyak. Bukan sebatas ilmu yang banyak. Ini yang terus harus kita resapi, harus kita resapi, dan harus kita resapi. Hadirin yang Allah muliakan, makanya selalu minta ilmu yang bermanfaat, selalu minta ilmu yang bermanfaat, dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. jemaah sekalian, lalu jaga syahadatin kita, senantiasalah bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Apalagi ini hari Jumat, maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kembali ke kitab yang sangat fenomenal, kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Syarq, sedang membahas bab yang sangat penting. Bab yang sangat penting yaitu bab an-nasiha. Dan nasiha ini udah jadi bahasa Indonesia. Namun ternyata sebagaimana yang kita pelajari, ada perbedaan antara nasihat versi atau yang diambil sebagai bahasa Indonesia serapan ya, dengan nasihat yang memang dari bahasa Arab gitu loh. Memang dari bahasa Arab. Karena ketika kita bicara nasihat, siapa yang kemarin bilang itu teguran-teguran antum ya, itu memang ini makna nasihat di apa KBBI itu teguran emang ya. Jadi ketika antum bilang teguran, itu memang bahasa Indonesia antum bagus, berarti bukan salah. Dan itu nggak sadar bahasa Indonesia antum bagus ya, karena kemarin cuma nembak aja. Bukan baca kamus. Dan itu benar, nggak ada yang salah gitu loh, itu benar. Namun apa namanya, dalam bahasa Arab itu lebih dalam. Makanya kan yang membingungkan adalah kita membaca hadis adinun nasihat itu, nanti kita akan ketemu insya Allah dengan hadis tersebut, itu hadis pertama, itu dengan sebatas versi bahasa Indonesia. Jadi kok nasihatin Allah kan gak boleh ya? Bukan. Nasihat itu lebih dalam dari itu. Lebih utuh daripada itu. Memberikan petunjuk, peringatan, teguran, koreksi, itu hanya bagian dari nasihat. Karena nasihat itu sendiri dalam bahasa Arab artinya apa? Artinya adalah kemurnian, ketulusan, keikhlasan, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, yang dikatakan oleh Ibnu Manzur. Ibnu Manzur mengatakan demikian dalam Lisanul Arab. Terus juga nasihat juga bisa berarti apa? Yaitu tadi ketulusan, kemurnian, keikhlasan. Dari situ kita paham taubatan nasuhah, dari kata nasihat. Jadi taubat yang murni, taubat yang jujur, taubat yang ikhlas, taubat yang tulus kan gitu ya. Jadi ini bicara nasihat, ini tentang ketulusan, ini tentang keikhlasan. Lalu juga nasihat bisa bermakna mengikat dan menyatukan gitu loh, membuat dua hal itu bersama atau mengkoneksikan gitu loh. Mula ama baina syai'ain, kata para ulama. Dan juga bisa bermakna bahwa an-nasi itu al-khayyat, menjahit artinya. Yaitu menjahit dua hal sehingga punya hubungan yang erat gitu kan ya. Punya hubungan yang erat. Makanya nasihat untuk Al-Quran itu maksudnya kita menjahit hubungan kita dengan Al-Quran sehingga kita punya hubungan yang baik dengan Al-Quran, yang erat. Itu maksud nasihat. Makanya dalam bahasa Arab ada istilah apa? Nasihul jaib. Nasihul jaib, jaib itu saku. Nah, nasihul jaib itu masal atau perumpamaan untuk menunjukkan orang yang amalnya tuh baik gitu loh. Orang yang amalnya tuh ikhlas gitu, baik gitu. Gitu. Karena ada sakunya hadirin. Enggak bolong gitu loh. Coba kalau amalnya buruk enggak diterima. Kayak naruh sesuatu di saku-sakunya bolong, mau masukin segala macam juga jatuh-jatuh aja, hilang-hilang aja. Gitu loh. Tapi kalau antum punya saku yang bagus gitu, walaupun kertas kecil antum taruh, tersimpan tuh hadirin sekalian. Gitu. Tersimpan. Jadi nah dari sini-sinilah pentingnya definisi sebagaimana kita katakan. Makanya definisi itu penting hadirin sekalian. Nah seringkali kita tuh bicarakan sebuah hal udah panjang kali lebar, berjam-jam kita bicara, ketika ditanya, mohon maaf, definisinya apa sih? Bingung kita nih. Makanya kan cara berpikir ilmiah itu tuh di pendidikan formal kan, ketika sekali lagi orang buat tesis, buat disertasi atau buat apa skripsi ya, itu kan pertama kali itu definisinya apa? Definisi secara bahas, secara etimologi, secara terminologi. Karena semua pembahasan akan mengarah ke sana. Definisi itu penting. Dan seringkali kita dalam hidup nggak memperhatikan itu. Dan ini adalah kerangka berpikir ilmiah gitu. Jadi dudukan dulu, tunggu. Ini kita bahas apa sih? Apa definisinya? Ngapain nggak bisa gitu dong? Ya apa yang mau dibahas gitu loh. Kadang-kadang kita ngerti satu kata, tapi kita nggak ngerti apa makna yang sesungguhnya. Ini seperti nasihat. Jadi ketika kita seringkali menggunakan kata nasihat, baik yang dikasih nasihat maupun yang memberi nasihat, sama-sama seringkali nggak ngerti. Buktinya ada banyak orang nasihatin temennya marah-marah. Loh kok marah-marah itu loh? Kalau marah mendidik gak apa-apa, tapi kalau marah-marah kan identik dengan emosi, temperamen. Ini gak cocok gitu. Nasihat itu, gue mau kasih nasihat sama lo, itu artinya gue ingin kasih ketulusan, keikhlasan, kemurnian sama lo, biar hubungan kita semakin erat gitu maksudnya. Ini seringkali kasih nasihat ribut habis itu. Ini kan bukan nasihat. Nasihat itu khiyatok, nasihat itu adalah mula'ama, mengkoneksikan, membuat dua hal yang mungkin terpisah, separate gitu tuh jadi bersama-sama. Jadi gue nih habis dapat, harusnya gini, kemarin gue baru dapat nasihat dari dia, gue jadi semakin respect sama dia. Ah itu tuh nasihat. Ah itu cocok tuh, itu baru nasihat. Jadi dua-duanya nih yang dapat nih poinnya. Tapi gue nggak terima. Tadi gue dinasehatin, dibentak-bentak, diinjak apa, diremehkan. Gak bisa gitu dong. Ah itu bukan nasehat. Nasehat itu ketulusan, keikhlasan, kemurnian yang akan membuat hubungan itu jadi lebih solid. Nah itu, hubungan itu jadi lebih baik. Hubungan itu jadi lebih kuat. Hubungan itu jadi lebih kompak gitu hadirin. Itu nasihat. Kenapa bisa kompak, bisa solid? Karena dua-duanya menginginkan kebaikan buat saudaranya atau temannya. Makanya kan kita udah bahas apa ucapan Ibnu Athir kemarin. Masih ingat enggak Ibnu Athir bilang apa? Kan iradatul khairil mansuhilah, menginginkan kebaikan buat yang dinasehati. Nah, itu. Kata Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, nasihat itu badlun nushi lil ghair. Mengupayakan an-nusah kepada orang lain. Mengupayakan badal, berusaha gitu, kasih nusah kepada orang. Apa itu nusah? Nusah itu nun sad ha, sama nasihat. Artinya kata beliau, kita lanjutkan, wan nushu ma'nahu, dan nusah artinya itu an anna syakhsa yuhibbu li akhihi al khaira wa yad'uhu ilaih wa yubayyinuhu lahu wa yuraghibuhu fi. Nah, itu nusah itu artinya ketika seseorang menginginkan kebaikan buat saudaranya, lalu dia ajak saudara itu menuju kebaikan, dia jelaskan kebaikan itu, dan dia motivasi biar saudaranya dapat tuh kebaikan. Itu masya Allah ya. Jadi kita berusaha memberikan an-nusah kepada orang lain. Maksudnya kita tuh pengen dia dapat apa, kebaikan. Kita pengen dia dapat kebaikan, kita ajak, kita jelaskan, kita motivasi. Jadi, yang penting kan gue udah kasih nasihat sama dia. Ya udah cukup dong. Terus sekarang terserah dia. Ya enggak juga, enggak gitu juga kali. Dari cara ngomongnya, dari ekspresi mukanya aja, Anda itu lagi sebel. Tapi bawa-bawa nasihat. Yang penting kan gue udah kasih nasihat. Ya, ya suka-suka dia. Ya terserah dia dong. Gue kan bukan maknya. Ya iya, kita juga tahu. Anda bukan maknya. Tapi gak harus jadi emak juga untuk memberikan nasihat. Jadi kalau satu konsep ini aja kita terapkan, kok solid nih kita hadirin. Tapi emang susah. Jadi sebenarnya kan banyak orang mengatakan menerima nasihat susah ya gitu loh. Hanya orang-orang besar yang siap menerima nasihat dari pihak lain. Sebenarnya bukan hanya nerima nasihat, ngasih nasihat itu susah banget. Asal nasihat yang real ya, yang sesuai dengan konsep yang dijelaskan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seringkali orang itu nggak terima gara-gara dimulai dengan suasana dan atmosfer yang salah ketika kita kasih nasihat. Jadi seringkali ini kita kasih nasihat tuh, itu udah kayak mau perang gitu. Jadi antara kasih nasihat dengan menabuh genderang perang pak, agak-agak beda tipis gitu. Ya akhirnya nih orang bertahan kan, si insting kan, insting makhluk hidup kalau diserang ya bertahan gitu loh. Kan nggak sih? Ya nah, kayak gimana kayak kalau diserang antum apa? Oh masya Allah, kayak bertahan langsung. Terus pakai teori pertahanan terbaik menyerang. Oh, udah ribut tuh habis itu. Gitu. Bertahan. Dan pertahanan terbaik itu menyerang. Makanya gak pernah ketemu-ketemu. Makanya gak pernah ketemu-ketemu. Makanya ini nasihatnya dalam banget tadi. Dan ini harus ditekankan terus. Tekankan. Karena nasihatnya sehari-hari. Ini sehari-hari. Kita gunakan nasihat sama istri, sama suami, sama anak-anak, sama orang tua, sama sahabat, sama teman, sama murid, sama guru. Kita pakai semua nasihat. Dan seringkali kita gak ngerti apa itu nasihat. Kita gak ngerti apa itu nasihat. Itu yang perlu kita jamkan. Itu yang kita perlu renungkan. Dan itulah membuat kita semakin mengagumi ajaran yang Allah turunkan kepada kita. Emang Allah itu Ahkamul Hakimin, hadirin. Pemutus yang paling bijak. Allah itu Al-Alimul Khabir. Itu yang maha berilmu. Sehingga kalau menerapkan konsep kita tuh gak bisa itu ya, speechless lah adalah, susah ungkapinnya. Ini dalam banget loh, ini tuh mahal sekali. mendatangkan kebaikan buat saudaranya. Dan itu tadi, ini hanya orang yang berjiwa-jiwa besar yang bisa ngerapin ini. Dan kita ini masih butuh perjuangan, masih butuh belajar untuk benar-benar menginginkan kebaikan. Makanya kan hadirin Allah muliakan, kata para ulama tuh, kata para ulama, Abu Bakar As-Siddiq itu mengungguli para sahabat-sahabat lain itu bukan karena sholat dan puasanya kan, walaupun beliau memang ahli ibadah. Tapi bukan karena itu. Kata Bakar Al-Muzani rahimahullah, Bakar Al-Muzani, ma sabaqahum Abu Bakar bikathrati siyam wala shalah. Abu Bakar itu mengungguli para sahabat yang lain, orang-orang soleh yang lain, sehingga menjadi nomor satu. Itu bukan karena banyaknya puasa dan bukan karena banyaknya sholat, walaupun beliau ahli sholat dan ahli puasa. Tapi kita tahu para sahabat itu luar biasa sholat dan puasanya. Itu generasi terbaik hadirin. Itu kalau sholat, aduh, masya Allah. Yaitu kita baca sendiri gimana Uthman bin Affan sholat, gimana Abdullah bin Amr bin As itu puasa. Itu kan emang gak heran dikatakan khairun nasi qarni oleh Nabi SAW, sebaik-baik manusia itu generasiku. Tapi Abu Bakar tidak mengalahkan mereka semua dengan banyaknya puasa dan sholat, walaupun beliau ahli ibadah. Walakin bisyai'in waqara fi sadrihi, namun sesuatu yang menancap dengan kokoh di dalam dada beliau. Apa yang menancap dengan kokoh, yang berakar gitu di dadanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an? Kata para ulama, alladhi waqara fi sadri wa hubbullah wan nasihatu li khalqihi. Yang menancap dengan kokoh di dalam hati Abu Bakar itu adalah rasa cinta kepada Allah dan nasihat kepada makhluk. Nasihat kepada makhluk. Nah, banyak kita ketika baca ayat ini berpikir, oh, Abu Bakar tuh suka kasih masukan dan nasihat kepada banyak orang ya. Jawabannya iya, tapi bukan itu inti poinnya. Poinnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala itu adalah orang yang paling tulus, paling ikhlas, paling berjiwa besar, sehingga hidupnya itu senantiasa menginginkan kebaikan buat orang. Nah, itu Abu Bakar. Hidupnya itu senantiasa menginginkan kebaikan buat orang. Gimana nih orang bisa jadi baik? Gimana nih orang bisa jadi baik? Gimana orang bisa jadi baik? Gitu. Kalau kita kan beda. Gimana gue ngalahin dia? Abu Bakar itu gak begitu. Gimana gue bisa, gimana dia jatuh, gimana dia melakukan blunder sehingga saya yang menang, gitu loh. Abu Bakar tuh orang bilang gak begitu. Dia tuh selalu menginginkan kebaikan buat orang. Makanya jadi itu luar biasa lah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Itu hadirin ya Allah yang perlu kita camkan. Nah, lalu ketika Al-Imam An-Nawawi masuk ke bab ini, beliau mulai dengan sebuah potongan ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Itu hadir. semuanya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, itu. Nah, ini menarik, dan Imam Nawawi rahimahullah memang apa ya, sosok tuh man wafaqahullah gitu loh. Emang sosok yang muwafaq, yang dikasih taufik sama Allah dalam hal-hal ini. Jadi selalu ayat yang beliau sampaikan dalam Rasul selalu dalam, selalu menarik. Kenapa dalam bab nasihat justru yang diangkat surat Al-Hujurat ayat 10? Kata para ulama, hadirin Allah muliakan, Imam Nawawi ingin menjelaskan kepada kita, ingin menjelaskan kepada kita bahwa penyebab yang membuat kita harus memiliki jiwa nasihat, dan sudah kita jelaskan hukum nasihat itu wajib. Maksudnya hukum memiliki karakter menginginkan kebaikan buat orang itu wajib. Nah, di antara penyebabnya, di antara alasannya, di antara motornya itu karena ukhuwah di antara kita, persaudaraan di antara kita. Makanya kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Al-Uthaymin, fa innahu labudda an takuna hadhil ukhuwatu muthmiratan lin nasiha. Sudah sebuah hal yang harus dan keniscayaan ukhuwah ini itu berbuah sifat nasihat gitu. Jadi ukhuwah itu pohonnya, buahnya itu nasihat. Nah, itu buahnya itu nasihat, karena orang-orang beriman itu bersaudara. Orang-orang beriman itu bersaudara, dan persaudaraan mereka itu sangat kuat, sangat kuat. Gitu. Walaupun beda, beda suku, beda bahasa, beda warna kulit, beda segala macam, kalau mereka beriman itu saudara. Maka yang namanya saudara itu senantiasa menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Itu poinnya. Dan kita buat saudara itu gak hitung-hitungan, hadirin, gitu kan, sama saudara tuh. Kita akan berjuang buat dia. Dia lagi susah, kita bantuin. Kita cariin channel link, bisa bantu gak? Ini kakakku nih, butuh. Nama kakak gitu. Nah, ini adik nih. Ya kita ngerti lah, namanya juga masih muda. Ya suka bener-bener, tapi dia, saya tahu dia orangnya baik, dan saya ingin dia jadi orang baik. Bisa bantu gak? Gitu. Iya deh. Terus kata sahabatnya, ini setelah taufik dari lo, ini karena adik lo doang ya. Kalau orang lain gue gak bantu nih. Iya. Gitu kan. Itu sering banget di pergaulan kita. Emang kita nih nyikapin saudara, keluarga tuh beda. Itu. Nah, inilah apa namanya konsep yang dibangun dalam Al-Quran dan Sunnah, hadirin. Kita ini saudara. Kita ini keluarga besar. Yang samanya itu idealnya ya. Ini yang bicara belum tentu bisa loh, tapi ini konsepnya. Dan semoga kita kalaupun enggak sempurna ya berapa persen lah dapat berkahnya ilmu gitu. Tapi idealnya gitu tuh, kita ini semua nih saudara dalam sebuah keluarga besar. Yang namanya sama keluarga kan enggak hitung-hitungan, hadirin. Sama keluarga ya, gak hitung-hitungan. Sama saudara tuh gak hitung-hitungan. tahu gimana dia bisa buat. Dan sering kali tuh, dan memang sehat keluarga tuh nggak paham beri. Coba lihat apa kakak yang baik dan seterusnya, atau kakak yang bandel sekalipun di luar itu sama adik-adiknya nggak hitung-hitungan loh. Kecuali kalau fitrahnya udah rusak banget ya. Tapi secara umum itu bandel di luar sama keluarga baik. Tuh. Ada banyak, saya tahu ada banyak apa ya, ada banyak anak perempuan tuh ya, dia bangga banget sama kakaknya walaupun kakaknya bandel sama badung di luar. Kenapa? Ada apa-apa di jalan, ya itu kakaknya turun, dikejar tuh orang. Aku digangguin tadi, gue samperin sama kakaknya. Wah, ini kakak gue nih gitu. Padahal kakaknya bandel. Tapi itu sang saudara tuh. Ingin berikan yang terbaik, ingin ngejaga. Nah, idealnya tuh kita main di titik itu sebenarnya, cama. Idealnya ya. Karena kita ini banyak banget kekurangannya. Jujur aja. Belum bisa kita sampai titik kayak gitu. Itu poin hadirin. Anak saudara tuh gitu. Jadi anaknya tuh akan Allah berikan, atau sifat itu akan Allah berikan ke kita ketika kita benar-benar membangun persaudaraan di antara kita. Makanya kan hadirin Allah muliakan, dalam semua komunitas dan seterusnya, bahkan sampai di dunia bisnis atau perusahaan, sebagian pihak mengatakan itu kalau Anda ingin punya pegawai atau tim atau apapun itu yang kuat, yang solid, yang loyal dan seterusnya, maka bangun suasana kekeluargaan. Dan jangan bermuamalah dengan mereka hanya sebatas uang dan profesional. Gitu. Bangun hubungan kekeluargaan. Kultur kekeluargaan itu dibangun. Kalau Anda hanya nyikapin orang dengan uang, maka yang terjadi adalah hubungan pragmatis di situ. Ya jangan salahkan kalau dia ninggalin Anda karena ada uang lebih besar di luar sana. Ya karena Anda nyikapinnya hanya dengan duit. Alah, bisa gue bayar kok. Kenapa sih dia gak mau sama kita? Udah naikin lagi aja gajinya. Atau kasih tawaran yang lebih tinggi. Iya, tapi nanti ada perusahaan lebih besar, dikasih apa angka begini, dipindah nih. Hadirin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu punya sahabat yang sangat loyal, sangat setia, dan rela disiksa untuk beliau, atau artinya untuk Allah dan ajaran yang beliau sampaikan, untuk Allah dan Rasulnya. Dan yang menarik, beliau gak punya uang ketika di kota Mekah untuk bayar mereka, gak punya. Mana punya uang Nabi SAW untuk membayar semuanya? Bilal tuh dibebaskan oleh siapa? Abu Bakar, bukan Nabi SAW. Kok bisa punya sahabat kayak begitu? Salah satu hikmahnya karena beliau membangun kekeluargaan, ukhuwah. Saudara ini kan, innamal mu'minuna ikhwah. Lihat bagaimana hadirin, Nabi SAW gak memanggil murid-muridnya dengan kata murid, enggak. Tapi ashabi, itu hadirin. Ini sahabat nih. Oh, benar, sahabat. Beda. Murid aja udah Masya Allah, keren. Murid udah kita tahu, itu murid-murid Nabi. Dan murid itu bagus. Tapi kalau sahabat plus lagi di atas, di dalam hati, murid. Kita jadi murid udah senang banget, murid. Ya. Tapi gimana perasaan kita kalau murid plus sahabat di waktu yang sama. Oh, itu lebih luar biasa. Murid itu udah keren loh. Oh masya Allah. Siapa yang nggak bangga? Siapa yang nggak bahagia gitu? Bukan untuk ini, bukan untuk hebat-hebatan, tapi ya lo keberuntungan saya bisa jadi murid Syekh A, Syekh B, C. Tapi kalau saya murid dan sahabat, oh beda. Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian celah sahabatku. Nabi enggak mengatakan la tasubbu talamidhi, jangan kalian celah murid-muridku, enggak, sahabatku. Jadi bayangkan atmosfer yang dibangun oleh Rasulullah SAW, suasana yang dibangun Rasulullah SAW. Ya enggak heran murid-muridnya benar-benar loyal ke beliau. Dan sampai detik ini kita menyebut mereka itu dengan sahabat-sahabat Nabi. Itu yang jarang ada murid-murid Nabi SAW. Padahal jelas Abu Bakar murid beliau. Kalau kita pakai definisi murid, ya semua murid beliau Sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan itu yang dibangun. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Masih siapa orang ingin memberikan yang terbaik? Kenapa Ansor bisa nerima Muhajirin? Kan itu. Karena pondasi ini terbangun dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang seringkali kita lupa hal-hal seperti itu. Lupa hal-hal seperti itu. Padahal itu sangat kuat, hadir, sangat kuat. Ada orang tuh bandel di luar. Itu kok di rumahnya dia punya adik yang ada masalah. Itu beliau istinjain itu adiknya. Istinja tuh apa sih? Bahasa yang paling halus apa sih? Bahasa Indonesia. Ah, antum kan tadi jago bahasa Indonesia. Nas. Apa ya? Enggak. Kata yang lebih halus dari CECBOK, ah itu. Alah, mana sudah cebok lah, gitu aja lah gitu. Apa sih? Bahasa yang lebih bagus apa sih? Itu yang bagus ya. Itu udah paling mentok. Apa karena bahasa Indonesia kita jelek? Karena bahasa Indonesia kita kurang oke nih. Itu orang tuh udah takutin. Di rumahnya ada ya. Mohon maaf dicebokin. Kenapa saudara nih, ini saudara gue nih, gitu. Itu kan luar biasa. Gimana itu, memang butuh ini, butuh. Basuh ya, tapi basuh kan, basuh macam-macam, tangan dibasuh, muka dibasuh. Gitu. Atau basuh kubul dubur gitu, lebih halus ya. Iyalah, okay lah. Ya, intinya hadirin itu luar biasa. Jadi innamal mu'minuna ikhwah, mu'min itu tuh bersaudara. Nah ini kan harus dimulai, dipupuk, dan mulai dari skop terkecil lah. Mulai dari skop terkecil. Kita gak akan bisa bicara makro kalau kita gak bagus di skop terkecil dulu. Nah ini sama istri ribut, gimana mau bicara, kita harus bela muslimat kita. Ya ada sama bini anda ribut, gimana sih kalau ribut tengah karu-karuan omongannya, gimana mau bicara yang lain, gimana mau bicara istri orang sama istri sendiri ribut. Saat kita ini harus mikirin generasi-generasi muda kita, anak-anak kita. Loh, anak-anak aja gak diurus, gimana bicara anak-anak orang. Anak-anak turus dulu. penting dia urus itu. Itu yang penting kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Bermain di level itu, hadirin, memang luar biasa sih. Abu Sulaiman Ad-Darani pernah mengatakan, hadirin, "Kalau anna dunya kullaha fi luqmah, fi luqmatin, luqmah, thumma ja'ani akhun li." Kalau dunia itu seluruhnya itu apa berada dalam seperti suapan makanan gitu loh. Jadi, makanan tuh isinya dunia semua. Ibaratnya seperti itu. Lalu datang saudaraku. Lalu ada saudaraku yang datang. La ahbabtu an adha'aha fi fihi. Maka aku ingin menyuapkan gitu loh. Menyuapkannya ke mulut saudaraku tersebut. Jadi kalau dunia itu seperti suapan nasi, satu suapan nasi, saya pengen saya nyuapin saudara saya. Jadi saya pengen ngasih itu, gak pelit-pelit gitu lah. Saudara, udah lu pakai-pakai deh gitu. Kan sama saudara gitu, udah lu pakai-pakai deh, mobil gua pakai deh gitu. Buat apa lagi? Ah, pakai deh, pakai gitu. Makanya, nah itu di level Abu Sulaiman Ad-Darani, levelnya begitu. Iya, apalagi Abu Bakar As-Siddiq, bayangin nggak sih Abu Bakar tuh levelnya kayak apa? Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan kalau semua dunia ini seperti suapan nasi, kalau bahasa kita suapan nasi, saya ingin suapin saudara saya, biar buat dia aja. Kan saudara gitu kan. Tapi kita punya, kita kakak yang paling besar, saudara kita kecil-kecil, perempuan, itu bisa jadi kita cuma gak punya, bisa beli nasi satu bungkus, kita gak makan, kita kasih tuh adik-adik kita. Jadi kita gampang cari di luar deh. Gitu. Ada betapa banyak di lingkungan kita para kakak ya, yang memutuskan untuk gak lanjut kuliah, padahal cerdas, potensi. Kenapa? Seharusnya jadi tulang punggung keluarga. Adik-adik saya banyak. Luar biasa. Mungkin diantara kita atau jamaah sekalian ada yang menjadi adik dari kakak seperti itu. Dan kalau mendengar kayak gini, itu gak terasa mata kita berkaca-kaca loh. Ingat kakak kita tuh. Iya, itu kakak gue tuh. Kita lagi ngomong gini nih, contoh. Mungkin ada di antara kita yang bilang, itu abang gue kayak gitu, itu abang gue. Setelah Taufik, kalau gue jadi gini tuh dia berkorban. Dia gak kuliah. Dia kerja. Biar saya sama adik-adik nih kuliah. Itu saudara tuh gitu. Sekali lagi, kita lagi bicara idealisme gitu, biar kita gampang kan kita sering banget innamal mu'minuna ikhwah, mu'min itu bersaudara, tapi gak ngerti juga kita tuh, gak cuman sekat selawat aja tuh mu'min itu saudara, gak terlalu terlihat juga. Nah, ini kan PR kita semua untuk lebih merenungi saudara tuh kayak apa sih gitu. Kan saudara kayak begitu ya, berkorban. Ada musara. Udah. Atau ayah ibu kasih aja uang itu buat adik-adik sekolah. Aku putuskan enggak kuliah. Dan aku akan kerja. Aku akan merantau ke Jakarta misalnya gitu. Dan mereka nih harus kuliah. mereka harus jadi orang hebat. Itu luar biasa, itu saudara tuh. Nah kalau kita belum bisa 100%, ini berapa persen lah gitu loh. Dan mulai dari skop kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, gitu loh, teman-teman baik kita, terus kan gitu kan, mulai dari yang orang besar gitu. Makanya hadirin sekarang kan, apa namanya, kalau kita lihat, coba lihat lagi Al-Hujurat ayat apa ayat 7 tersebut, kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kan, Al-Hujurat ayat 10, mohon maaf. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang mu'min bersaudara. Itu kan ayat itu hadirin sekalian. Itu kan berbicara tentang kalau ada konflik. Kalau ada konflik. Jika ada konflik. Al-Hujurat itu konteksnya kan lagi ada ini. Makanya berikutnya apa? Fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikan antara kedua saudara kalian itu kalau berselisih, kalau bertikai. Kalau berselisih atau bertikai. Jadi pas lagi ada masalah, ada ribut, ada konflik, salah satu nilai dan value yang Allah tanamkan adalah saudara tuh. Islah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati dan disayangi. Jadi ayat ini tuh bukan lagi senang-senang, lagi liburan, kita saudara ya. Lagi rekreasi, lagi vacation, lagi traveling gitu, lagi banyak fulus, lagi banyak uang, omset lagi naik, oh saudara nih saudara, kalau omset lagi naik saudara, ini lagi ada konflik nih, konteksnya kan itu. Dan konfliknya serius kan, makanya ayat ke-9-nya apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, gitu. Itu ayat sebelumnya. Apabila ada dua kubu atau dua kelompok atau dua komunitas dari orang-orang beriman, iqtatalu, ada konflik. Dan iqtatalu itu konflik yang kontak fisik hadirin. Berarti serius ini masalah. Makanya tapi fa aslihu bainahuma, maka islahkan di antara mereka berdua atau di antara dua kelompok tersebut. Baru ayat berikutnya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Itu yang perlu kita tanamkan hadirin. Nah, kita kan seringkali bilang saudara pas lagi senang. Susah lupa udah sama saudara. Tapi pas dia lagi sukses, kita kan saudara bro. Karena dia lagi sukses, pas lagi sulit, pas ada itu, udah. Jadi ketika kita lagi, aduh gue gak nyaman banget sih sama dia, kok dia gitu sih, inget nih saudara nih. Kenapa itu tadi namanya saudara? Saudara kandung kita. Itu senyebelin-nyebelin dia, ya tetap saudara kita. Tetap saudara kita. Ada banyak orang yang saya tahu. Itu ketika itu misalnya adiknya atau kakaknya gitu ketangkap lagi mabok lah, atau ketangkep lagi makai sesuatu, diurus sama saudaranya. Yang datang kantor polisi apa? Saudaranya. kakaknya datang atau adiknya yang ngurus. Di saat semua ngejauhin gitu ya, yang jenguk ke penjara siapa? Saudaranya. Kakaknya datang, adiknya datang. Terus dia nangis. Gitu lah. Dan dia sadar. Akhirnya pada saat dia lagi jatuh, yang ingat dia juga saudara-saudara juga. Yang lain pada kabur. Nah kan harusnya kita gitu ya. Ketika apa namanya, ada di antara kita lagi jatuh tuh, kita harus ingat. Ya karena saudara. Dan kalau dia buat salah, salah tetap. Tapi kita bantu. Kita bantu. Dan kita gak cari-cari kesalahan gitu loh. Makanya kan Abu Qulabah mengatakan apa hadirin? Abu Qulabah, "Idza balagha an akhika syai'un takrahuhu." Apabila sampai ke telingamu berita tentang saudaramu, lihat saudara, semua narasinya, semua diksinya saudara, saudaramu yang kamu enggak suka, beritanya enggak bagus, beritanya enggak enak tentang dia, "Faltamis lahul udhra." Maka carilah udhur buat saudaramu itu. "Juhdaka," semaksimal mungkin. Oh mungkin dia lagi ini, mungkin lagi lupa, mungkin lagi itu. Cari udhur, cari udhur itu cari pemakluman lah. Mungkin itu salah atau mungkin itu fitnah. Cari udhur. Kalau benar, enggak itu enggak fitnah, itu beneran. Cari pemakluman dari segi mungkin ya namanya juga orang khilaf, tapi saya tahu dia baik. Mungkin lagi lupa, mungkin lagi enggak nyaman, mungkin lagi mungkin. Fa illam tajid lahu udhra, kalau Anda enggak ketemu udhur yang tepat buat dia, alasan, bukan justifikasi ya, tapi memaklumi gitu loh. Fa qul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamu, semoga dan bisa saja saudaraku itu punya alasan yang kuat dan aku enggak ngerti alasannya apa. Gitu. Gitu. Nah, itu lagi kalau kita main di dua kotak tuh kan Masya Allah ya. Kalau kita buat salah jangan cari-cari alasan. Udah salah salah. Tapi kalau kita melihat saudara kita salah, sahabat kita salah, cari alasan. Mungkin dia lagi khilaf, mungkin lagi lupa, mungkin keceplosan, mungkin dia lagi sakit, mungkin dia lagi ini, mungkin lagi itu. Kalau perempuan misalnya, mungkin lagi PMS, mungkin lagi haid, mungkin segala macam. Mungkin lagi hamil kali, karena hormonnya berubah gitu. Mau cari macam. Itu kalau kita ngeliat orang salah, mungkin lagi. Tapi kalau kita yang salah, udah, nggak ada alasan. Gitu. Laisa li udhr. No excuse gitu, nggak ada alasan. Nah, disitulah keseimbangan persaudaraan terjadi. Yang ada pun yang sering kali kita lihat kebalikannya, yang salah cari-cari alasan, yang ngelihat salah nyecer dan ngejatohin, ya nggak ketemu-ketemu gitulah. Jadi kita sering kali kebolak-balik dalilnya nih, gitulah. Yang buat salah, oh, nggak ada, aduh banyak 1001 alasan. Yang ngelihat kesalahan nyerang, nyecer, suudzon. Apalagi udah seringkali bermain dengan hati, bermain dengan memastikan lagi kalau ini mengarah, ah itu, ini mengarah ke kesombongan, ini mengarah. Tapi ini dia pasti begini, pasti. Kok enak banget sih ngukumin hati orang itu loh. Wong hati kita aja susah banget kita nilai, gimana nilai hati orang? Hati kita aja, gue gak ngerti nih apa yang ada di hati gue, itu sering banget kita ya. Loh anak kok gampang banget nilai hati orang, apakah saudara gitu kan, enggak. Saudara kan pasang badan ya, itu tadi ini adanya benar-benar udah jelas narkoba jelas, enggak, dia ada saya, mungkin karena khilaf. Mungkin kita juga kali sebagai keluarga lupa perhatian sama dia, gitu kan kalau kak saudara. Jelas-jelas anak adanya nih jangkil apa food segala macam. Kita yang rawat ya, kita keluarganya megang. Kita juga sih yang salah. Kayak kurang perhatian sama dia. Nah gitu hadirin. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Innamal mu'minuna ikhwah, surat Al-Hujurat ayat 10 ini semoga bisa kita renungkan. Dan hadirin Allah muliakan. Dan bisa membuat kita punya jiwa nasihat. Jiwa besar yang sangat mewah ini. Dan jiwa besar yang gak mungkin lahir dari, kecuali dari tauhid kepada Allah, muraqabatullah, dan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya kepentingan dunia, gak bisa udah. Gak mungkin kita punya jiwa nasihat. Ini harus tauhidnya benar-benar murni nih hadirin. Hanya beribadah kepada Allah. Ini orang-orang yang bukan konsep apa kehidupannya itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku itu aku persembahkan untuk Allah. Itu yang bisa. Terima kasih banyak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.